Mitra bisnis, belum lama ini Menkumham dan Menteri Dalam Negeri mengungkapkan pernyataan bahwa negara dirugikan hingga 14 triliun rupiah akibat adanya 4.000 perda yang harus dibatalkan lantaran bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, berlaku diskriminatif, tidak memenuhi rasa keadilan, dan menghambat iklim investasi di dalam negeri bahkan hanya menjadi senjata untuk melegalkan berbagai pungutan. Untuk membahas mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, mengapa perda-perda bermasalah yang merugikan negara dan bangsa bisa bermunculan? Gini, jadi pada pasca 98 itu negara lemah. Nah, ketika negara lemah, maka semua kekuatan lokal dan faksi-faksi kekuasaan itu menguat. Dalam dunia politik itu biasanya disebut dengan istilah zero sum game. Jadi kalau ada yang menguat berarti ada yang melemah. Kalau ada yang melemah berarti ada yang menguat. Nah, pada saat menguat ini kemudian bentuknya, perwujudannya adalah menyusun perda-perda itu sendiri dengan perspektif yang sangat sempit, lokal, dan tidak menghitung konteks yang lebih besar. Nah, jadi kalau melihat perda-perda seperti itu, harus dalam dua dimensi. Satu dimensi teknikal, ya, dimensi teknikalitis, itu seperti kerugian negara karena udah mengeluarkan energi banyak, uang banyak, gitu. Kemudian dimensi teknis yang lain lagi, pengurasan sumber daya, alam. Nah, dimensi kedua adalah dimensi yang lebih filosofis dan ideologis. Dimensi strategis. Perda-perda seperti itu disusun tidak berdasarkan perspektif nasional dan ini yang jauh lebih berbahaya. Nah, kalau hal itu Bapak nilai berbahaya, hal yang seharusnya seperti apa Pak Her? Harusnya kalau ada perda seperti itu, tidak boleh ada daerah-daerah yang aturan hukum di wilayah tersebut bertentangan dengan kerangka hukum nasional dan filosofi nasional. Sebab kalau itu diperbolehkan, kenapa di Sulawesi Utara tidak diperbolehkan hukum Kristen, kenapa di NTT tidak diperbolehkan hukum Katolik gitu. Sebagai analogi, misalnya kam-kam reservasi orang Indian itu, yang mereka bilang itu sebetulnya Native American, orang Amerika pribumi, itu tidak berlaku hukum nasional mereka. Hukum federal itu tidak berlaku di tanah-tanah yang kalau di kita sebetulnya tanah ulayatnya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.